Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan cintaku yang suci ini. Alex Sumarna, nyawer piro? Nyawer piro sing tak teko? Susuk piro? Susuk iki ya 10.000 ya. Nyong, nih, matur suwun. Bocah iso. Kenangan zaman persekolahan, tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Sudah akan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta, engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah.